atau memulai dari bagian kanan. Kemudian Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah menyebutkan contoh-contohnya yang begitu banyak. Di antaranya yaitu kal wudu. Di antaranya yaitu kal wudu. Sebelum saya menyebutkan contoh-contohnya, maka kebalikannya, berarti pemahaman balik dari bab ini adalah anjuran untuk mendahulukan bagian kiri jika termasuk hal-hal yang menghilangkan kotoran ataupun keburukan atau najis. Jadi anjuran untuk muslim kebalikannya, yaitu mendahulukan bagian kiri di setiap hal-hal yang merupakan anjuran untuk menghilangkan kotoran, keburukan, ataupun sesuatu yang dianggap hina. Penulis kemudian mengatakan, rahimahullahu ta'ala, kal wudu, seperti wudu. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu kita dianjurkan, dan juga kal ghusli yaitu mandi, kita dianjurkan untuk memulai dari bagian kanan. Untuk memulai dari bagian kanan, seperti misalkan memulai tangan kanan kemudian baru tangan kiri, memulai kaki kanan sebelum kaki kiri. Dan ingat, ketika wudu atau ketika mandi, yang dimulai dengan bagian kanan dan diakhiri dengan bagian kiri hanya anggota-anggota yang mempunyai dua bagian, kanan dan kiri. Adapun anggota yang mempunyai satu bagian seperti wajah, maka kita tidak mengatakan mulailah bagian wajah yang kanan dulu atau kemudian bagian kiri, tidak. Ya, kita tidak mengatakan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan memulai bagian kanan adalah bagian tubuh yang ada dua anggota pada bagian tersebut, seperti tangan, kaki, ya. Nah, nanti dibicarakan apakah telinga juga begitu. Dimulai dengan bagian kanan, diakhiri dengan bagian kiri, karena dia dua, maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena telinga adalah bagian dari kepala, sedangkan kepala dia mempunyai satu usapan saja, tidak bisa ataupun tidak dilakukan mengusap bagian kanan kemudian bagian kiri, tidak seperti itu. Jadi maksud penulis rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan kal wudu wal ghusli, seperti wudu dan seperti mandi, maksudnya adalah bagian-bagian yang anggota tubuhnya ada dua, kanan dan kiri. Ya, bagian-bagian yang anggota tubuhnya ada dua, kanan dan kiri. Dan tidak termasuk di dalamnya bagian yang anggota tubuhnya itu satu, seperti wajah, kemudian kepala, dan termasuk di dalamnya adalah telinga. Maka ini tidak masuk di dalamnya perintah untuk memulai dengan bagian kanan atau bagian kiri. Apa dalil bahwa memulai bagian kanan di dalam berwudu dan mandi? Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ibda bi mayamihinna. Artinya, mulailah dengan bi mayaminiha. Mulailah dengan bagian-bagian kanannya, wa mawadhi'al wudhu'i minha, dan bagian-bagian wudhu darinya. Jadi, ini dalil yang menunjukkan sebelum mandi itu berwudhu dulu. Sebelum mandi berwudhu dulu. Jadi kalau orang ingin mandi, dia berwudu dan berwudu memulai dari bagian kanan. Setelah berwudu, maka kemudian dia menyiramkan ke kepala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu, baru menyiramkan ke seluruh anggota tubuh. Dan dimulai dari bagian kanan, lalu bagian kiri. Begitu cara mandinya, ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mandi dengan shower ataupun dengan pancuran, maka bagaimana kita mau memposisikan bagian kanan dahulu, bagian kiri dahulu? Sama, kita berwudu dulu sebagaimana wudu kita ingin sholat, sebagaimana hadis ini, ibda bimayaminha wa mawadhi'al wudu'i minha. Mulailah dengan bagian-bagian kanan dari anggota wudu, dari anggota tubuh dan anggota-anggota wudu darinya. Nah, maka kita berwudu seperti biasa, kemudian setelah itu kita siramkan, pancurkan air tersebut ke kepala kita sampai kira-kira merata, semua basah dengan air, semua kepala basah dengan air. Baru setelah itu kita hadapkan bagian kanan dari tubuh kita, baru setelah itu kita hadapkan bagian kiri dari tubuh kita. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, wattayammum, dan demikian pula bertayamum, dimulai bagian kanan. Tetapi ini pun hanya berlaku pada telapak tangan, wajah tidak, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita tata cara bertayamum adalah meletakkan tangan, kedua telapak tangan di debu yang suci, kemudian setelah itu jika perlu ditiup, karena masih ada tersisa debu yang tersisa, silahkan ditiup. Kalau tidak, maka diusapkan pada wajah. Dan ini tidak dimulai dengan tangan kanan, dengan bagian kanan, tidak. Tetapi bersamaan mengusap wajah. Ya, itu sedangkan tangan, maka tangan kita usap bagian kanan, baru setelah itu bagian kiri saja. Begitulah cara bertayamum. Yang dimulai dengan bagian kanan hanya tangannya saja, adapun wajah tidak. Taib, kalau ada orang bertanya, Ustaz, si fulan itu punya hanya satu tangan. Hanya punya satu tangan. Maka bagaimana dia mengusap wajahnya? Maka boleh kalau dalam keadaan seperti ini, karena dia wajahnya tangannya cuma satu, tidak mungkin dia mengusap seluruhnya, maka dia boleh di bagian kanan dahulu baru bagian kiri, ya, untuk berwudu ataupun bertayamum. Tetapi itu pun adalah keadaan pengecualian kalau dia punya satu tangan. Thayyib, Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian penulis mengatakan walubsi tsaubi wan na'li wal khuffi was sarawili. Artinya, dan memakai pakaian, sendal, sepatu khuf, dan juga celana. Maka seluruhnya ini adalah ada dua bagian. Sendal ada kanan, ada kiri. Kemudian pakaian juga ada kanan, ada kiri. Sepatu ada kanan, ada kiri. Celana ada kanan, ada kiri. Maka didahulukan yang merupakan kaki kanan atau bagian kanan sebelum bagian kiri. Begitu juga dalam perihal sepatu, khuf, ataupun kaos kaki, ataupun celana. Semuanya didahulukan dari bagian kanan. Kenapa? Karena tadi bahwa itu semua adalah bagian-bagian pemuliaan. Bagian-bagian yang bukan dianggap menghilangkan sesuatu yang kotor ataupun najis. Kemudian, wadukhulil masjid, ya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, demikian pula masuk ke dalam masjid sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa masuk ke dalam masjid adalah dimulai dengan kaki kanan, karena ini bentuk pemuliaan, bentuk pemuliaan. Kemudian wasiwaki wal iktihal wa taqlimil adfar wa qassi syarib wa nadfil ibti wa halqir ra'si. Artinya, kemudian bersiwak, dimulailah bagian kanan, dimulai dari bagian kanan. Kemudian juga memakai celak, dimulai dari bagian kanan. Kemudian juga memotong kuku, dimulai dari bagian kanan sebelum bagian kiri. Ya, misalkan kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, masalan fil yumna bil khinsar, summa al binsar, summa al wusta, summa al sabama, summa al ibham. Beliau mencontohkan, kalau seandainya dalam memotong kuku, maka dimulai dari bagian kanan. Dari bagian kanan, berarti dari kelingking, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Dari bagian kanan. Kemudian kiri, bagaimana? Wa fil yadil yusra yabda'u bitaqlimil ibham, thumma sababah, thumma alwusta, thumma albinsar, thumma alkhinsar. Sedangkan bagian tangan kiri dimulai dari kanan juga, yaitu jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Ya, bahasa Arabnya jari telunjuk itu as-sababah, karena dia memberikan isyarat sababah. Sedangkan jari jempol ibham, ibham itu namanya jempol. Ya, kemudian jari tengah al-wusta, sedangkan jari manis yaitu al-binsar, al-binsar. Kemudian jari kelingking al-khinsar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga memotong kuku telapak kaki, ya. Maka caranya juga dimulai dari kanan terus ke kiri, baik kiri kanan, bagian kaki kanan ataupun bagian kaki kiri. Dalam menipiskan kumis juga seperti itu, karena dia ada dua bagian, dimulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri. Kemudian dalam memotong ataupun mencabut bulu ketiak, ya, di sini ada semacam beberapa kerancuan. Disebutkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis, natful ibti. Natfu itu adalah mencabut bulu ketiak. Tapi kalau seandainya dengan mencabut tersebut akhirnya membahayakan ketiak, mungkin ketiaknya menjadi sakit, bengkak, gara-gara dicabut, maka mungkin bisa dengan cara kita melihat tujuan dari mencabut bulu ketiak tersebut, yaitu menghabiskan bulu ketiaknya, maka bisa dengan dikerik. Dan dalam beberapa hadis nanti kita akan baca bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala merojihkan, menguatkan pendapat maksimal paling lama tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak menipiskan kumis, tidak menghabiskan bulu kemaluan, bulu ketiak, itu maksimal selama 40 hari 40 malam. Itu batas maksimal. Ya, dan dianjurkan setiap pekannya, terutama ketika ingin menunaikan ibadah sholat Jumat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, kemudian berkhitan, ini adalah sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Dalam riwayat yang lain, al fitratu khams, artinya lima dari fitrah manusia. Dalam riwayat yang lain, fitrah itu ada lima. Apa arti fitrah di sini? Adalah semestinya keadaan manusia seperti itu. Itu maksudnya fitrah. Asal muasal manusia seperti itu. Berarti jika kumisnya terlalu panjang melebihi batas kewajaran, maka ini tidak masuk fitrah. Artinya di luar fitrah, di luar kebiasaan manusia yang Allah biasakan manusia dengannya. Panjang kuku, kemudian panjang kumis sampai mungkin diputar-putar kumisnya, maka ini di luar kebiasaan, di luar fitrah manusia, ya, di luar fitrah manusia. Kemudian juga bulu ketiak terlalu panjang, ya, kemudian bulu kemaluan juga terlalu panjang, ini di luar fitrah manusia. Dan perhatikan baik-baik, semua syariat Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti membahagiakan dan juga membuat kebaikan untuk pelakunya di dunia dan di akhirat. Sedangkan jika syariat Allah tidak dikerjakan, pasti mendatangkan keburukan, kesengsaraan bagi yang meninggalkannya di dunia dan di akhirat. Seperti misalkan memelihara kumis, tidak menipiskannya, maka ini akan membuat pemandangan tidak bagus, kemudian juga kotor, kemudian juga yang paling penting tidak sesuai dengan fitrah manusia. Atau terlalu panjang kuku, terlalu panjang bulu ketiak, maka ini adalah penyebab kotoran, penyebab akhirnya penyakit. Tayyib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu seperti itu. Hukum-hukum Islam jika ditaati mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Dan kebalikannya, jika ditinggalkan sebuah perintah atau dikerjakan sebuah larangan, pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wassalami minas salah wal akli wasyurbi. Kemudian yang dianjurkan untuk memulai bagian kanan adalah salam dari sholat. Ya, salam dari sholat. Maka yang pertama kali adalah dimulai salam dari kanan, baru setelah itu di kiri. Kalau ada orang berwudukah, kemudian mandikah, dia mulai bagian kiri, dan salam dia mulai dari bagian kiri, apakah wudu, mandi, dan sholatnya sah? Sah atau tidak? Maka jawabannya, ini hanya sebatas anjuran. Dalam artian, kalau ada orang yang memulai dengan bagian kiri, maka wudunya sah. Akan tetapi dia ketinggalan keutamaan memulai dari bagian kanan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk dari contoh yang disebutkan oleh Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, wal akli wa syurb, makan dan minum, ya, yaitu makan dan minum dengan bagi tangan kanan dan dengan tangan kanan, dan tidak diperbolehkan untuk makan dan minum dengan tangan kiri, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim, inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Maka para ikhwah sekalian, jika ada orang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, berarti dia ada di atas petunjuk Allah. Jika orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berarti dia di atas petunjuk syaitan. Ya, di atas petunjuk syaitan. Maka perhatikan, ini pun kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kepada anak-anak kita. Begitu juga berjabat tangan. Maka sebagaimana disebutkan oleh penulis, berjabat tangan, ya, dimulai dilakukan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Wastilamil hajaril aswad wal khuruji minal khala wal akhdhi wal ata wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma'na. Dan mengusap hajar aswad. Ya, mengusap hajar aswad. Ketika kita tawaf, kita dianjurkan setiap kali melewati Hajar Aswad untuk melakukan salah satu dari empat hal. Yang pertama yaitu mencium Hajar Aswad tersebut. Ya, mencium Hajar Aswad tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memegang Hajar Aswad, kemudian tangannya kita cium dan memegangnya dengan tangan kanan. Tangannya kita cium. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tongkat. Tongkat yaitu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimul hajara bil mihjan. Beliau mengenakan ke Hajar Aswad dengan tongkat beliau yang kecil, ya. Kemudian setelah itu beliau cium tongkatnya. Cara yang keempat, kalau tidak mampu maka dengan memberikan isyarat. Itu pun hanya satu kali saja. Dan itu hanya dengan tangan kanan saja. Ya. Tidak perlu berlebih-lebihan. Umar Ustaz Ulun datang jauh-jauh dari Banjar. Harus semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak benar. Ya. Satu kali saja, Allahu Akbar, sudah jalan. Silakan ambil dari salah satu dari empat ini. Kalau seandainya ingin mencium Hajar Aswad. Kemudian perlu diperhatikan, mencium Hajar Aswad adalah proses tawaf. Proses tawaf. Dan tidak merupakan, bukan merupakan syariat Islam mencium Hajar Aswad di luar proses tawaf. Jadi datang-datang ke masjid, wah hendak mencium ah. Kemudian padahal dia bukan sedang tawaf. Maka tidak pernah, karena tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad dalam keadaan tidak dalam keadaan tawaf. Semuanya tawaf. Ya. Semuanya dalam keadaan tawaf. Jadi ketika sedang tawaf kita mencium, ya, kita mengusap ataupun memberikan isyarat. Itu pun hanya dengan tangan kanan saja. Dan itu hanya sekali saja. Salah satu kesalahan dari sebagian orang yang melakukan tawaf adalah dia dalam keadaan berjamaah tawafnya. Dipimpin oleh satu orang. Kadang-kadang pemimpinnya itu berada di depan. Maka ukuran sejajarnya Hajar Aswad dengan sesuatu atau dengan lampu hijau itu sudah sampai kepada pemimpin yang memimpin tawaf. Sedangkan yang di belakangnya belum sampai. Maka yang di belakangnya jangan mengikuti. Karena dia mau memberi syarat sama siapa? Ya, yang semestinya dia harus diberikan isyarat adalah Hajar Aswadnya, bukan sebelum Hajar Aswad. Dan ini sebuah kekeliruan, ya. Ini sebuah kekeliruan. Saya beri contoh. Misalkan ini Ka'bah, kemudian ini Hijir, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kemudian setelah itu pemimpin sudah berada di sini, sedangkan jamaahnya di sini. Nah, jamaah melihat tangan pemimpin melambai, ya, sedangkan dia masih di sini, maka dia mengikuti pemimpin ini, sedangkan dia masih dalam keadaan di sini. Maka ini tidak benar, ya. Maka dia harus sampaikan ke sini, baru dia berikan isyarat. Nah, ini kesalahan dalam tawaf ketika dibimbing bersama-sama, apalagi dengan suara yang keras, ya. Ingat, dalam Islam itu ibadah tidak dikenal dengan yang penting banyak, yang penting keringat, yang penting wah, yang penting kelihatan capek. Tidak. Islam itu mengajarkan ibadah yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ringan, tetapi sesuai dengan contoh itu yang diharapkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan Hajar Aswad juga, sekali lagi saya tekankan, mencium Hajar Aswad itu adalah bagian dari apa? Tawaf. Jadi tidak dibenarkan orang mencium Hajar Aswad di luar tawaf. Apalagi sampai menyewa ojek. Ojeknya dari Banjar pulang. Di samping-samping Ka'bah, pian hendak mencium ke Pak Haji 50 real. Ya. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan jasa tersebut, akhirnya kita akan mendorong orang, menyakiti orang agar kita bisa masuk, karena yang tukang ojek tadi mereka akan mendorong orang. Padahal ini amalan sunnah dan harus dijauhi dalam mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Kenapa yang selalu ditanya, berapa kali pian mencium di sana? Allah. Ukuran haji mabrur atau tidak mabrur kalau sudah mencium Hajar Aswad? Tidak. Ya, tidak ada ukuran. Dalam artian bukan itu sebagai ukuran mencium Hajar Aswad sah atau tidak sah, mabrur atau tidak mabrur. Kemudian nanti yang tidak mencium Hajar Aswad mendam sidin. Aku kada kawa pang je sidin. Ya, siapa yang memadahkan harus kawa? Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi ada semacam kekeliruan dalam proses beribadah, dan ini yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu artinya adalah tata cara beragama. Tata cara beragama dalam tawaf adalah, apakah tawaf Anda sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah haji umrah Anda sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bukan ukuran bahwa kita mencium Hajar Aswad atau tidak mencium Hajar Aswad. Bukan. Kadang-kadang suami istri di Mekah bercakut. Kenapa? Karena sang suami sangat semangat mencium Hajar Aswad, sang istri pengoler. Nah, maka akhirnya di sana jadi bertengkar, bahwal. Ya, bahwal. Padahal untuk suatu perkara yang sunnah. Lawang Nabi Muhammad SAW memberikan empat, salah satu dari empat. Silahkan pilih. Mana yang paling mudah? Ya, mana yang paling mudah? Dan tidak bisa dipaksakan. Coba bayangkan kalau seandainya umur sudah 70-an tahun. Yang seikung hendak mencium tarus setiap tawaf. Yang seikung kada usah gitu. Masuk saja sini hendak pingsan sudah. Kenapa dipaksakan? Islam itu agama yang mudah. Inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada yang mempersulit beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hal seperti misalkan juga disebutkan oleh penulis di sini, dan keluar dari tempat yang merupakan tempat WC. Keluarnya dengan kaki kanan, menyisakan kaki kiri. Kaki kiri terakhir atau setelah kaki kanan. Kemudian memberi dan mengambil itu dengan bagian kanan, dengan bagian kiri. Dan selainnya dari apa-apa yang semakna dengannya. Kemudian penulis mengatakan, وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمَ الْيَسَارِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ. Dan dianjurkan untuk mendahulukan bagian kiri, kebalikan dari bagian-bagian pemuliaan. Seperti kalimtikhat wal busaq anil yasar. Seperti membuang hingus, mohon maaf, membuang ludah di bagian kiri. Ya, di bagian kiri. Kemudian juga yang masuk di dalamnya, kalau seandainya kita ketika sholat diganggu oleh syaitan, jadi tidak khusyuk, bacaan tidak bagus, maka kita ludahkan sedikit di bagian kiri. Itu pun dilihat maslahatnya. Jangan asal beludah, ya. Apalagi di selain masjid Imam Syafi'i nanti jadi masalah. Ya, kadang-kadang misalkan dalam ingin merapatkan saf, di sebagian masjid yang tidak memperhatikan, maka pada saat itu kita hanya berusaha, Pak, mari ke sini. Ya, tidak usah pian sini, Pak, lun tarik. Jangan. Atau terlalu ya. Ini tidak bisa juga, nanti dilihat maslahat dan mafsadah mudaratnya. Mungkin mereka-mereka tidak mengetahui hukumnya ataupun tidak begitu ditekankan. Ya, demikian. Dan memang itu akan mengganggu sholat berjamaah. Ada sebagian kadang sholat di sini masih ada sisa space, ya, tempat untuk satu orang sidin di situ. Nah, menganggap bahwasanya sholat berjamaah itu, ya, ada yang kadang-kadang beparak, bang, mun beparak bau ya sidin. Nah, jadi yang seperti ini kan perlu pendahuluan. Ya, tidak bisa kita paksakan. Nah, kita lanjutkan. Wadukulil khala wal khuruji minal masjid wa khal'il khuf wa na'li wa sarawil wa thawb wal istinja wa fi'lil mustaqdarat wa ashbahu dhalik. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga di dalam hal-hal masuk, masuk ke dalam WC. masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat, baik buang air kecil, buang air besar, ya, maka itu didahulukan dengan bagian kaki kiri. Sedangkan keluarnya maka mendahulukan bagian kaki kanan dan setelahnya baru kaki kiri. Kenapa demikian? Karena masuk ke tempat WC atau yang semisalnya itu adalah termasuk masuk ke tempat yang diperkirakan terdapat najis. Diperkirakan terdapat najis. Adapun keluar, maka kita berarti keluar dari tempat yang kotor dan itu bentuk pemuliaan, maka dengan bagian kaki kanan dahulu. Begitu juga mengambil dan memberi. Kemudian juga, dan seluruh yang disebutkan tadi, ya. Seluruh yang disebutkan tadi seperti yang disebutkan oleh penulis, yaitu keluar dari masjid, melepas sandal, melepas sepatu, melepas celana, melepas baju, kemudian beristinja, ini semua adalah bagian-bagian menghilangkan kotoran dan termasuk yang dihinakan, termasuk yang bukan pemuliaan, maka dimulai dari bagian kiri. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan sebuah ayat. Ya. Ayatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah kanan. Ada beberapa tafsiran di sini, kitabahu biyamini, diberikan buku catatan amalnya dengan kanannya. Maksudnya diberikan dari arah kanan dan berarti dia mengambil dengan tangan kanan. Ya. Dan itu adalah makna yang paling jelas. Dan ini terjadi nanti pada hari kiamat. Ini terjadi nanti pada hari kiamat. Dan dia saking gembiranya mendapatkan buku catatan dari bagian kanan, dia sampai mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Ini, ayo baca kalian semuanya bukuku. Ya. Ayo kalian baca semua buku catatan amalku. Jadi, para ikhwah sekalian, saking gembiranya orang yang diberikan buku catatan amal di hari kiamat dengan bagian kanan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba perhatikan sekarang apa yang disebutkan oleh penjelasan yang lain, di antaranya di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di hari kiamat nanti kebahagiaan orang yang diberikan buku catatan dengan tangan kanannya, saking gembiranya dia mengatakan khudhu iqra'u kitab. Ini ambil, silahkan kalian semua mengambilnya. Bacalah buku catatan amalmu. Karena dia mengetahui bahwa di dalamnya kebaikan dan hanya kebaikan. Ya, dan hanya kebaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan buku catatan dari arah kanan kita. Dan itu kebahagiaan yang bisa mengalahkan kebahagiaan apapun. Dan itu yang membuat orang-orang akhirnya semangat untuk beribadah. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal demikian, maka orang-orang berlomba-lomba. Orang-orang berlomba-lomba. Ini yang paling pantas kita mencari prestasi ini. Apakah saya diberikan buku catatan amal dari bagian kanan? Sedikit tentang buku catatan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini meskipun kita berbicara tentang adab, sedikit menyimpang tentang akidah. Buku catatan amal, semua dari kita sebenarnya adalah pencatat buku catatannya. Dia adalah penulis buku catatannya yang akan diterbitkan kelak pada hari kiamat. Semua dari kita. Dan satu yang perlu kita ketahui dari buku catatan amal yaitu semuanya tertulis. tidak ada yang lewat sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada ucapan satu pun kecuali akan ada malaikat raqib dan atid. Ini bukan nama malaikat, akan tetapi ini sifat malaikat. Jadi bukan si raqib, bukan si atid. Ya, tetapi raqib yang mengawas-ngawasi, atid yang selalu mengintai, tidak pernah berhenti mengintai. Nah, yang perlu menjadi pelajaran dan akidah kita adalah semuanya akan dicatat. Maka jangan banyak-banyak membuat catatan yang buruk, yang sulit dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Semuanya akan dicatat. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh sangat indah bagi siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Ingin bahagia tatkala mendapatkan buku catatan amal, amalannya apa? Banyak-banyak istighfar. Dan semua dari kita akan mendapatkan akan hal itu. Coba perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada." Al-Kahfi 49. Dan diletakkan Alkitab, yaitu buku catatan amal. Lalu kalian akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk darinya. Takut, ya. Dan mereka berkata, "Aduhai celakanya kami, kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar." Semuanya tercatat. Ya. Makanya para ulama mengatakan, silahkan maksiat. Asalkan Anda mampu mengelak dari buku catatan amal Anda. Dan itu mustahil. Tidak akan pernah mungkin. Karena Allah telah berfirman, ya, melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun jua. Maka para ikhwah sekalian, perhatikan ini adalah poin pertama dari buku catatan amal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam hal yang berkaitan dengan buku catatan amal adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari tangan kanannya, maka ia mengatakan, silakan baca oleh kalian buku catatan aku ini. Aku mengira bahwasanya aku akan mendapatkan hisab, dan padahal dia di dalam kehidupan yang diridhai, di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, ranting-rantingnya itu rendah. Kemudian makan dan minumlah dengan tenang, disebabkan apa yang telah kalian perbuat pada hari-hari yang telah lewat. Ini kalau bagian kanan. Dan ini yang berkaitan dengan buku catatan amal yang kedua, yaitu orang ada yang diberikan buku catatan dengan bagian kanan, ada orang yang diberikan buku catatan dengan bagian kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang-orang yang diberikan buku catatannya dengan bagian kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Lihat, tercelanya orang ini. Dia mengatakan, aduhai celakanya aku. Alangkah indahnya kalau aku tidak diberikan buku catatan amal, walam adrima hisabiyah, dan aku tidak mengenal ya apa yang akan dihitung atasku. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Alangkah indahnya kalau seandainya aku mati. Ma'agna anni maliyah. Hartaku tidak bisa menyelamatkanku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku menghancurkanku. Khudhuhu faghullu. Ambillah. Kemudian ikatlah dia, kemudian belenggulah dengan rantai. Thummal jahima sallu. Kemudian bakarlah di dalam api neraka jahannam. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian ikatlah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan ikatlah dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amin miskin. Sebabnya itu karena tidak beriman kepada Allah dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Sebab salah satu sebab orang mendapatkan buku catatan amal dari kiri. Maka bisa dibalik agar mendapatkan buku catatan amal dari kanan, salah satunya suka memberi makan kepada orang yang miskin. Ya, suka memberi makan kepada orang yang miskin. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah. Betul? Dalam surat apa itu? Hah? Dalam surat Al-Haqqah. Tayyib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan, penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah." Artinya, orang-orang yang diberikan buku catatan dari kanan, alangkah indahnya orang-orang tersebut. Dan orang-orang yang disebut bagian kiri, alangkah buruknya orang-orang tersebut. Penjelasan dari para ulama, bahwa nanti di hari kiamat, manusia itu terbagi menjadi tiga. Manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu orang-orang dari para rasul, para nabi, para siddiq, syuhada, salihin. Mereka ini adalah ashabul yamin. Mereka ini adalah orang-orang yang bagian kanan. Ya. Kemudian orang kedua adalah orang-orang yang muqtasid. Orang-orang yang hanya mengerjakan amalan-amalan wajib. Kalau yang pertama tadi, ya, mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan amalan wajib dengan amalan sunnah. Sedangkan yang kedua adalah, yang pertama tadi gitu, yang kedua adalah orang muqtasid. Muqtasid artinya adalah orang yang hanya mengerjakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib saja. Yang ketiga yaitu orang-orang yang ashabus shimal, bagian kiri. Baik itu dianggap sebagai bagian kiri ataupun mendapatkan buku catatan amal dari kirinya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang beriman tetapi mencampurkan amalnya dengan kezaliman. Mencampurkan amalnya dengan kezaliman. Tapi para ikhwah sekalian, dari sini kita ambil pelajaran bahwa bagian kanan itu dipuji, bagian kiri dicela. Selalu seperti itu. Makanya di dalam kehidupan kita pun termasuk adab bagi seorang muslim adalah memuliakan atau menggunakan bagian kanan untuk hal-hal yang mulia dan menggunakan bagian kiri untuk hal-hal yang dihinakan dan tercela. Karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Kita masuk kepada hadis yang pertama, hadis yang ke-721 dalam buku saya ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kulli fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaihi. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bagian kanan di setiap atau di seluruh perkaranya. Kata-kata di seluruh perkara ini maksudnya adalah perkara-perkara yang mulia. Ya, seluruh perkara maksudnya perkara-perkara yang mulia. Fi tuhurihi, di dalam sucinya, di dalam bersisir, dan di dalam memakai sendal ataupun sepatu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud bahwa di dalam bersuci seperti berwudu, dimulai dari bagian kanan. Tapi sudah kita jelaskan tadi, itu hanya untuk anggota tubuh yang dua saja, yang double saja. Dan juga di dalam menyisir, ataupun termasuk di dalamnya menyisir atau memotong rambut, maka dimulai dari bagian kanan. Menyisir atau memotong rambut dimulai dari bagian kanan. Dan juga di dalam memakai alas kaki, baik itu sepatu, sendal, kaos kaki, ya, atau yang semisalnya, maka dimulai dari bagian kanan. Dan penyebutan ini hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Artinya yang lain boleh dengan bagian kiri, bukan. Tetapi penyebutan ini hanya sebatas penyebutan. Contoh bagian, sebagian contoh, bukan apa? Bukan pembatasan. Karena masih banyak dalil-dalil yang lain ataupun kegiatan dan kelakuan-kelakuan yang lain yang dimulai dengan bagian kanan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya jelas ya. Ini adab tidak terlalu begitu banyak penjelasan seperti fikih, karena adab itu hanya sebatas kita mengetahui, kalau ada yang penting kita jelaskan. Kita lanjut kepada hadis yang ke-722. Wa anha qalat kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adza. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga bercerita, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu untuk bersuci, untuk makan, untuk sesuatu yang mulia. Sedangkan tangan yang kiri untuk beristinja, ya, untuk masuk kepada bagian yang kotor atau untuk menghilangkan bagian yang kotor. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih, ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya tangan kiri tidak dipakai kecuali untuk menghilangkan kotoran ataupun yang semisal dengannya. Menghilangkan kotoran ataupun yang semisal dengannya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, hadis ke-723. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi Zainad radhiyallahu anha ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'is salati min wa mawadhi'is salati minha muttafaqun alaih. Artinya Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para perempuan tatkala membasuh jenazah anak perempuannya Zainab. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak perempuan Zainab yang dinikahi oleh siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai gelar Dzun-Nurain yang artinya menikahi dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama Ummu Kalthum, kemudian Ruqayyah. Berarti Zainab siapa? Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para perempuan tatkala memandikan anak perempuannya Zainab. Ya, tatkala memandikan anak perempuannya Zainab radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Ibda bi mayamihinna." Artinya, mulailah dari bagian bimayani bimayaminha, mulailah dari bagian kanannya, wa mawadhi'is salati minha, dan bagian-bagian wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan bagian-bagian wudu darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang dimaksud dengan anak perempuan Zainab di sini, Zainab punya anak perempuan, bukan anak perempuannya siapa? Rasulullah. Jadi Zainab di sini adalah, beliau maksud dari Aisyah adalah Ummu Athiyah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita yang memandikan anak perempuannya Zainab. Anak perempuannya Zainab. Ya. Baik, yang jelas di sini para ikhwah sekalian terdapat pelajaran menarik dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Bahwa bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang semestinya memandikan perempuan hanyalah perempuan. Dan tidak boleh laki-laki memandikannya. Ya, dikecualikan dalam hal ini suami istri. Ya, saya ulangi. Yang semestinya memandikan perempuan hanya perempuan. Laki-laki pun memandikannya, memandikan jenazah lelaki pun laki-laki. Ya. Dikecualikan pada hal ini adalah suami istri saja. Adapun sang ibu meninggal, anak laki-laki ingin memandikannya haram. Karena aurat ibunya. Sang laki-laki, anak laki-laki meninggal, kemudian ibunya ingin memandikannya haram karena aurat anak laki-lakinya, tidak diperbolehkan. Ya. Yang diperbolehkan adalah sang suami meninggal yang memandikan istri, itu boleh. Atau istri meninggal yang memandikan adalah suami. Nah, di sini berkaitan dengan apa yang saya jelaskan, mungkin tadi pagi ada yang mendengar kajian saya di Martapura, yaitu tentang mahram. Mahram bagi perempuan. Mahram bagi perempuan itu suaminya. Sedangkan suami di hadapan istrinya itu mereka berdua tidak ada batasan. Mau gaya tarsan, mau gaya apa saja silahkan. Tidak ada batasan. Ya. Sedangkan mahram-mahram selain itu seperti bapak, terus ke atas kakek, terus ke atas, kemudian ke bawah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian ke samping saudara laki-laki, saudara sekandung, sebapak, seibu, kemudian cabang dari bapak, paman, ya, paman, atau cabang dari ibu, paman juga, ya, kemudian cabang dari saudara tadi, keponakan, atau cabang dari saudari, keponakan juga. Nah, itu tujuh. Ya. Ini adalah mahram bagi perempuan. Nah, mahram bagi perempuan ini apa yang dia boleh lihat dari seorang perempuannya, dari mahramnya tadi? Ya, apa saja? Nah, nanti saya akan jelaskan. Sedangkan mahram bagi perempuan dari perkawinan ada empat, yaitu yang pertama adalah bapak tiri, ibu anak tiri, kemudian mertua, kemudian menantu. Ini mahram untuk perempuan diakibatkan pernikahan. Jadi 7 tambah 4, 11. Tambah suami, 12. Itu mahram perempuan. Nah, selain suami kita bicarakan, misalkan ada seorang perempuan, ada bapaknya. Apa yang boleh dilihat bapaknya dari anak perempuannya yang sudah baligh? Ya, apa yang boleh dilihat? Ada terjadi dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sang bapak boleh melihat dari anaknya seluruh tubuhnya kecuali dari pusar sampai lutut. Berarti mohon maaf, buah dadanya pun boleh diperlihatkan di hadapan bapak. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yaitu sang bapak boleh melihat kepada anak perempuannya yang sudah baligh, dan seluruh dari mahram-mahram perempuan ini, dari mulai yang 11 orang tadi, itu pendapat yang kedua adalah bahwa dia hanya atau mereka hanya boleh melihat dari si perempuan ini bagian-bagian anggota wudu, seperti rambut, kepala, leher, telinga, kemudian tangan, kemudian kaki. Selainnya tidak diperbolehkan. Maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mahram yang 11 tadi boleh melihat kepada perempuan yang merupakan mahramnya adalah yang merupakan anggota wudu saja. Itu bagi pakaian. Adapun kalau terlihat sesuatu dari selain pusar dan lutut, maka diperbolehkan. Kalau terlihat misalkan mertua laki-laki, di sini ada menantu perempuan yang sedang ingin menyusui, terpaksa dia membuka buah dadanya ingin menyusui, maka terlihat, maka ini asal hukumnya tidak mengapa. Ya, ini asal hukumnya apa? Tidak mengapa. Kata-kata tidak mengapa berarti bukan dibuka nih. Bukan, tidak mengapa itu maksudnya kapan terlihat karena terpaksa tidak berdosa. Ya. Ini kata-kata tidak mengapa nanti cuma pakai celana dari pusar sampai lutut kemudian angkat tangan sidin. Ini tidak, bukan seperti itu maksudnya. Bedakan antara pakaian dengan yang terlihat. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini masuk ke dalamnya dalam perkara memandikan mayat. Maka tidak diperbolehkan seorang anak memandikan ibunya, anak laki-laki memandikan ibunya karena itu aurat ibunya. Bahkan sebagian ulama menganggap itu sebuah kedurhakaan. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang ibu tidak boleh memandikan anaknya laki-laki yang sudah baligh, karena anaknya sudah baligh tidak boleh terlihat auratnya. Yang berhak adalah laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Kecuali siapa? Suami istri. Apa dalil suami istri? Yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wa ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ih." Kalau seandainya aku tahu keadaan sesuatu yang akan datang, maka niscaya aku akan melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandikannya kecuali istri-istrinya. Kecuali siapa? Istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang istri memandikan suami, suami di memandikan istrinya. Taib. Sebelum kita sholat, silahkan ada pertanyaan. 1, 2, 3. Mik. Karena habis Isya, kita langsung bahasa Arab. Barakallahu Ustaz. Wa fiikum barak. Tadi dikatakan bahwa beruntunglah orang yang menerima kitab di tangan kanannya dengan banyak istighfar. Nih, ini apakah istighfar ini tidak terbatas sementara di hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istighfar 70 atau 100, Ustaz? Iya. Paham pertanyaannya, maka bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah semua hadis yang menunjukkan zikir dengan tanpa pembatasan, maka jangan dibatasi. Dalam artian, hadisnya kan berbunyi tadi, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh sangat beruntung bagi siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, di sini kita dituntut untuk beristighfar banyak. Nah, apakah bertentangan dengan istighfarnya Rasulullah, yaitu beliau 70 kali setiap kali bermajlis atau 100 kali maksimal? Maka jawabannya, yang dikerjakan oleh Rasulullah itu tatkala bermajlis 70, selainnya kan masih banyak. Nah, itu kita dianjurkan untuk beristighfar tatkala antum di atas kendaraan, bekerja, bersama keluarga, atau kapan saja. Adapun yang 70 atau 100 tadi, maksudnya ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya, ataupun ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya, maka tidak kurang dari 70 dan kadang sampai kepada 100. Allah. Jadi tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, dan istighfar ini menarik luar biasa. Ada apa cerita, Pak? Dan diceritakan oleh para ulama sejarah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, yaitu dahulu kalau tidak ada pemondokan, tidak ada hotel, jadi kalau orang singgah di sebuah kampung yang bukan kampungnya, dan kalau tidak diizinkan untuk menginap di rumah seolah seorang yang di kampung tersebut, akhirnya imma dia tidur di kebun ataupun tidur di masjid. Imam Ahmad suatu ketika singgah di sebuah kampung yang bukan kampung beliau, orang-orang tidak tahu kampung tersebut. Maka akhirnya beliau ingin tidur di masjid. Ketika mau tidur, kaum masjid marbut itu langsung mengatakan tidak boleh tidur di masjid. Kata Imam Ahmad, saya akan tidur berdiri. Yang penting saya diberikan tempat untuk tinggal malam ini di masjid. Akhirnya tetap saja ditarik, karena mungkin yang kaum masjid ini tidak tahu bahwasanya itu Imam Ahmad. Ditarik, dikeluarkan dari masjid. Melihat seorang yang sudah agak tua dikeluarkan dari masjid, maka ada orang dari kampung tersebut melihat, dan beliau ini pekerjaannya membuat roti. Malam-malam mengadon roti sambil tidak lepas dari istighfar. Imam Ahmad rahimahullah orang berilmu, tahu apa khasiat dari istighfar. Kemudian beliau bertanya kepada si tukang roti yang mengajak beliau tadi menginap di rumahnya. Apa yang terjadi para ikhwah sekalian? Kata Imam Ahmad, ra'aituka tastaghfiru kullama ta'jin. Aku melihat engkau setiap kali engkau mengadon adonan, kamu beristighfar. Kata beliau, ini pekerjaan saya dari mulai dahulu. Lisan saya tidak lepas dari istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, karena beliau bukan orang berilmu. Madza ra'aita? Apa yang engkau rasakan selama engkau mengamalkan ini? Maka kata orang tersebut, mada'utullaha illa stajaballahu li. Tidaklah aku berdoa kecuali Allah mengabulkan doaku. Ini keistimewaan apa? Istighfar. Illa da'watan wahidah, kecuali satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Kata Imam Ahmad, mahya, apa doanya tersebut? Ru'yatul imami Ahmad ibn Hanbal. Aku ingin melihat Imam Ahmad ibn Hanbal sebelum meninggal. Maka kata Imam Ahmad dengan sontak beliau mengatakan, ha anadha Ahmad ibn Hanbal jarranillahu ilaika jarran. Ini aku Ahmad bin Hanbal. Ternyata kaum masjid tersebut menarikku kepadamu atas pengabulan doamu. Banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menyebutkan ketika ajaibnya istighfar, salah satunya adalah mengabulkan permintaan dunia. Kita tidak akan pernah tahu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Dan kenapa ada rahasia menarik, Pak? Kenapa di balik istighfar terdapat pengabulan permintaan? Karena kita mengakui kesalahan dan kita tidak merasa suci dari salah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Maka dikabulkan permintaan-permintaan orang yang banyak istighfar. Yang ingin membayar hutang, banyak istighfar. Yang ingin punya anak, banyak istighfar. Yang ingin sudah lama menduda, ingin menikah lagi, banyak istighfar. yang belum dapat jodoh banyak istighfar. Ya, yang punya hajat banyak istighfar. Demikian. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ada yang lain? Ya, Ustaz. Dari BBM. Ustaz, tadi antum ada mengatakan tentang orang yang mempunyai tangan satu. Pertanyaan ana, bagaimana kalau beliau ingin bertayamum dengan tangan beliau? Apakah ada caranya? Gimana? Yang tangan satu tadi, Ustaz. Kalau bertayamum bagaimana, Ustaz? Caranya. Ya, kalau seandainya dia punya cuma tangan satu, bertayamum kalau wajah masih bisa mungkin. Kalau tangan bagaimana? Maka fattaqullaha mastata'an. Bertakwalah kepada Allah semampu dia. Kemudian masalah tayamum tidak perlu sampai siku. Hanya sampai telapak tangan, apa? Hanya sampai pergelangan tangan saja. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Saya akan contohkan nanti kalau pas waktu belajar bulughul maram. Nah, tafadhol. Kasih mic, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Ustaz, tadi kalau enggak salah saya dengar berwudu sebelum mandi. Itu kan kalau enggak salah berwudu harus bismillah ya. Kemarin di bulughul maram itu belum disebutkan kalau enggak salah hadis yang mendalilkan bismillah dalam kamar mandinya. Iya. Nah, itu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Apakah ada dalil membaca bismillah ketika di kamar mandi? Maka jawabannya kita sudah baca hadisnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudhu'a liman lam yadhkur ismallah." Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucap nama Allah. Hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu alam, hadisnya sahih dan minimal derajat hadisnya adalah hasan. Lalu bagaimana kalau di kamar mandi? Maka sudah kita sebutkan caranya ada dua. Yang pertama yaitu dia mengucapkan dengan di dalam hati ataupun dengan pelan. Ya. Yang kedua, kalau dia ragu-ragu maka tidak diucapkan karena itu adalah salah satu keadaan yang terpaksa, yaitu di dalam kamar mandi. Dan itu sah, dua-duanya mengambil pendapat sah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, apa yang baik itunya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.